ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا بارك الله فيكم الحمد لله كتب الشكر pada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan untuk berzikir kepadanya, untuk bersyukur kepadanya, untuk beribadah kepadanya. Semoga nikmat ini terus Allah berikan kepada kita sampai Allah ridho pada kita, cinta pada kita, dan semoga kita diberi rahmat oleh Allah sampai berjumpa dengan wajahnya. Amin. Ya khawatir billah rahimani wa rahimakumullahu jami'an barakallahu fikum. InsyaAllah kita akan melanjutkan satu dua ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke 50, 51, 52 dan seterusnya insyaAllah ta'ala. Setelah kita membaca ayat yang sebelumnya, Allah memperingatkan kepada Bani Israel tentang nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada mereka. Kemudian Allah berfirman, "Wa idh najjaynakum min ahli Fir'aun." Dan ingatlah wahai Bani Israel, ketika kami menyelamatkan kalian, kami telah menyelamatkan kalian dari Fir'aun dan bala tentaranya. Yasumunakum su'al adab. Yang mana Fir'aun dan bala tentaranya telah menimpakan kepada kalian azab yang sangat jelek. Yudabbihuna abana'akum. Mereka menyembelih anak-anak laki-laki kalian. Wa yastahyuna nisa'akum. Dan mereka membiarkan hidup wanita-wanita kalian dalam keadaan tertindas, dijajah, dipekerjakan dalam pekerjaan yang berat. Namun kalian kemudian kami selamatkan. Itu nikmat wahai Bani Israel. Wa fi dzalikum, pada perkara yang demikian itu, bala merupakan kenikmatan. Min rabbikum, dari Rabb kalian, azim, nikmat yang besar. Maka bersyukurlah, berimanlah dengan Al-Qur'an, berimanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk syukur kalian. Karena nabi kalian, karena kitab kalian telah menyebutkan akan datang Rasul terakhir namanya Ahmad. Maka bersyukurlah dengan cara beriman kepada Rasulullah dan beriman dan na'am kepada Al-Quran. Ya khawatirillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah menyebutkan firmannya setelahnya, setelah ayat ini. Wa idh farraqna bikumul bahr. Dan ingatlah ketika kami membelah lautan untuk kalian. Lautan dibelah menjadi 12 pintu. Fa'anjaynakum, dan kami selamatkan kalian sampai ke pinggir laut. Selamat. Wa'aghraqna ala Fir'aun, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya yang ikut mengejar kalian dari belakang. Wa antum tanzurun, dan keadaan kalian menyaksikan wa Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam, sehingga kalian tenang lagi. Itu nikmat wahai Bani Israel. Qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, ثم ذكر منته عليهم بوعده لموسى أربعين ليلة لينزل عليه التوراة المتضمنة لنعم عظيمة والمصالح العميمة. Kemudian ayat yang berikutnya, Allah menyebutkan karunia-Nya kepada Bani Israel, yaitu Allah menjanjikan kepada Musa setelah 40 hari. Allah menjanjikan kepada Musa arba'ina lailatan 40 malam. Dan zina alaihi Taurat, Allah akan turunkan kepada mereka Taurat. Ini nikmat yang besar. Diturunkan kitab Taurat. Nikmat. Al-mutadammina lin'amin 'azimah, di mana di dalam kitab Taurat itu mengandung nikmat-nikmat yang besar pula. Banyak nikmat Allah yang terdapat dalam kitab Taurat, dibimbing oleh Allah dalam kehidupan mereka untuk bisa beribadah dan yang lainnya. Wal masalih al-aminah, dan terdapat kemaslahatan yang umum. Mereka akan mendapatkan banyak sekali manfaat ketika mereka mengimani kitab Taurat, mempelajarinya, memahaminya, mengamalkannya. Terdapat kemaslahatan yang besar, kemaslahatan yang umum, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa in wa'adna Musa 40 lailatan tsumma takhadhtumul 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Dan ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam. Ini nikmat. Tapi sayang, summa takhaltumul ijla, ternyata kalian tidak sabar. Kalian justru mengambil patung anak sapi. Mimba'dihi, setelahnya. Wa antum zalimun, dan kalian betul-betul zalim. Ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh Abdul Malik As-Sa'di menyatakan, summa innahum lam yasbiru. Ketika Allah sudah menjanjikan bahwa akan menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, kemudian Nabi Musa pergi untuk menerima kitab Taurat dari Allah Subhanahu wa taala selama 40 malam. Summa innahum lam yasbiru, namun sayang Bani Israel, mereka tidak sabar menunggu 40 malam. Nah, 40 malam mereka enggak sabar. Lam yasbiru, mereka tidak sabar. Qabla istikmalil mi'ad, sebelum sempurna apa yang Allah janjikan. Sebelum sempurna turunnya kitab Taurat, mereka tidak sabar. Hatta abadul ijla, sehingga mereka menyembah patung anak sapi. Ini diprakasai oleh seseorang yang bernama Samiri. Di mana Samiri ini memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Dia bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh yang lainnya. Kemudian dia pun akhirnya mengumpulkan emas-emas yang ada pada Bani Israel. Dikumpulkan gelang-gelang mereka, kalung-kalung emas mereka, anting-anting mereka. Dikumpulkan menjadi satu, kemudian dilebur, dibentuk patung anak sapi. Kemudian disembahlah patung anak sapi tersebut. Allah Subhanahu wa taala memberitahu hal tersebut kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pun marah, segera pulang dalam keadaan marah. Belum selesai Taurat diturunkan, tahu-tahu mereka sudah menyembah patung anak sapi, melakukan kesyirikan besar. Itu kesyirikan. Maka Nabi Musa pulang dan berjumpa dengan saudaranya yang bernama Harun. Nabi Harun datang, Nabi Musa langsung menarik jenggotnya Harun. Apa kamu tidak lihat apa yang mereka lakukan? Kesyirikan besar. Kenapa kamu biarkan? Aku khawatir, wahai Musa, lepaskan jenggotku, jangan tarik. Lepaskan. Aku khawatir kalau melarang mereka, nanti engkau menuduh aku memecah belah mereka. Otomatis mereka akan pecah, wahai Musa. Ikhwanillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, barakallahu fikum. Hatta abadul ijrah, sehingga mereka menyembah patung anak sapi. Himba'dihi ay zihabihi, setelah Nabi Musa pergi. Ketika Nabi Musa pergi untuk menerima kitab Taurat dari Allah Azza wa Jalla, belum lama kemudian, sebelum sempurna, ternyata mereka sudah menyembah patung anak sapi. Wa antum zalimun, dan kalian dalam keadaan zalim. Naam, kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Alimuna bizulmikum, di mana kalian wahai Bani Israel tahu bahwa kalian telah terjatuh dalam kezaliman besar, yaitu kesyirikan besar. Kalian sadar bahwa itu ada perbuatan syirik besar. Qad qamat alaikum alhujjah. Qad qamat alaikum alhujjah. Sungguh telah tegak atas kalian hujjah. Fahuwa a'zam jurman wa akbar isman. Berbuat dosa, berbuat kesyirikan dalam keadaan sadar, dalam keadaan tahu, itu merupakan sebesar-besar kejahatan dan sebesar-besar dosa. Berbeda ketika seorang berbuat dosa dalam keadaan dia tidak tahu. Berbeda dosanya dengan orang-orang yang sengaja berbuat dosa. Baru saja mereka merasakan nikmat diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, kemudian minta rizki, turun manna wa salwa, makanan dari surga, dikasih nikmat. Nah, di tengah-tengah mereka ada Rasul. Kalau kita hanya mendengarkan kabar, qala Rasulullah hadasana, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita terjatuh dalam salah, perbuatan salah dan dosa, masih ringan karena tidak ada Rasul di tengah-tengah kita. Itu pun tidak boleh kita seenaknya berbuat dosa. Ini Bani Israel, di tengah-tengah mereka ada Rasul, dan mereka sedang akan mendapatkan nikmat, yaitu akan turun kitab Taurat. Setelah mereka diselamatkan, dikasih makanan dari surga mana wasalwa, sengaja dalam keadaan mereka tahu syirik adalah perbuatan dosa besar, mereka sengaja kerjakan. Ketika terpengaruh dengan ucapan Samiri, bisa melihat jejak-jejak langkah para malaikat, katanya. Nah, akhirnya dia pun mengambil inisiatif untuk mengajak manusia berbuat kesyirikan. Kemampuannya dia miliki untuk menyesatkan hamba Allah Ta'ala. Maka dosa yang mereka lakukan dengan sengaja, kesyirikan dengan sengaja, itu dosa paling besar, lebih jahat, lebih besar kejahatannya, lebih besar dosanya, karena mereka melakukan kesalahan dalam keadaan mereka sadar dan tahu. Summa innahu amarakum bitaubah. Kemudian Allah perintahkan mereka untuk taubat, di mana Allah sebutkan dalam firman-Nya. Summa afauna ankum. Kemudian Allah memaafkan kalian. Subhanallah, dosa paling besar yaitu kesyirikan yang mereka kerjakan dalam keadaan tahu, dalam keadaan ada Nabi mereka di tengah-tengah mereka, ada Harun, ada Musa, dan sedang diturunkan Taurat, maka semua jamaah kesyirikan, ternyata Allah tetap maafkan mereka. Luar biasa kasih sayang Allah, dia Allah maafkan mereka. Berkali-kali kesalahan selama ini mereka lakukan tetap dimaafkan oleh Allah. Summa fauna ankum, kemudian kami maafkan kalian. Min ba'di dzalik, setelah yang demikian itu, la'annakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Allah ingin supaya Bani Israel itu menjadi orang yang bersyukur. Ternyata tidak bersyukur. Semakin sombong. La haula wala quwata illa billah. Ternyata berbuat zalim. Summa, kemudian Syekh Abdul Masadi menyatakan, nam, summa innahu amarakum bitawbah, kemudian Allah perintahkan kepada mereka bertobat, ala lisani nabihi Musa, melalui lisan nabinya yaitu Musa, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, nam, wa idh ataina Musa alkitab, dan ingatlah ketika kami memberikan kepada Musa kitab, wal furqan, dan juga al furqan, pembeda antara hak dan batil, kami turunkan kepada Musa, la'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan hidayah, agar kalian mendapatkan petunjuk. Wa idh qala Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ya qaumi wa qaumku, innakum zalamtum anfusakum, sesungguhnya kalian telah menzalimi diri-diri kalian sendiri, bittikhazikumul ijla, yaitu kalian mengambil patung anak sapi sebagai Tuhan yang kalian sembah. Fatubu, tobatlah kalian, ila bari'ikum, kepada Allah pencipta kalian, tobatlah kalian kepada Allah. Faqtulu anfusakum, dan bunuhlah diri-diri kalian. Maksudnya bunuhlah diri-diri kalian di sini bukan bunuh diri, tapi hendaklah kalian saling membunuh satu dan yang lainnya. Ini syariatnya Nabi Musa, bukan syariatnya Nabi Muhammad. Karena kalian melakukan dosa yang sangat besar, melakukan kesyirikan, di tengah-tengah kalian ada Nabi, dalam keadaan kalian sedang mendapatkan nikmat yang berlimpah, masih melakukan kesyirikan, maka Allah maafkan. Tobatlah, maaflah, Allah maafkan. Dan bunuhlah diri-diri kalian. Artinya hendaklah kalian saling membunuh satu dan yang lainnya sebagai bentuk tobat kalian. Akhirnya mereka mengambil parang-parang mereka, pisau mereka, pedang mereka. Tetapi mereka tidak tega. Lihat kanan, istri mereka. Lihat kiri, anak mereka. Lihat depan, paman mereka. Lihat belakang, saudara mereka. Kemana mau dibunuh? Padahal ini perintah Allah, perintah Rasulnya, Nabi Musa alaihissalam. Kayak bingung mereka, enggak tega. Akhirnya Allah memberikan kenikmatan yang lainnya dengan cara menurunkan awan atau kabut di tengah-tengah mereka. Mereka semuanya sudah bawa senjata masing-masing untuk saling membunuh. Tapi dia enggak tega. Ketika kabut itu menutupi apa yang ada di sekitar mereka, sehingga enggak nampak siapa di depan mereka, belakang mereka, kanan dan kiri mereka. Cuma nampak sosok-sosok, ini bentuk hitam, langsung mereka serang. Ini ada bayangan, langsung mereka serang. Ketika mereka sudah melakukan demikian itu, Allah hentikan, cukup, cukup. Kalian telah melaksanakan perintah, dan Allah sudah memaafkan kalian. Allah ternyata ingin menguji mereka, mengerjakan perintah Allah atau tidak. Ternyata karena ada tekad dan niat mereka, hati mereka untuk melaksanakan perintah Allah, Allah maafkan mereka. Dan ini nikmat dari Allah Ta'ala. Ini ujian, ini seperti ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, ya kan? Nabi Ibrahim siap mengambil pedangnya, dan ingin menyembelih anaknya. Anaknya pun siap, silakan wahai bapakku. Ya bunaya inni arafil manam an atbahuk. Wahai putraku, sungguhnya aku melihat dalam mimpiku, aku mendapat perintah Allah dalam mimpiku untuk menyembelihmu. Fanzur ma tara. Fanzur ma tara. Bagaimana menurut pendapatmu? Ya abati, wahai ayahanda, if'al ma tu, apa yang engkau perintah, apa yang engkau diperintahkan, apapun kita kerjakannya, sembelihlah diriku. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah engkau akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar, wahai ayah. Sembelihlah. Baiklah. Akhirnya Nabi Ibrahim meletakkan wajah anaknya. Mau nyembelih enggak tega anak kandungnya. Akhirnya supaya enggak nampak wajahnya, dimiringkan badannya sehingga enggak nampak wajahnya. Itu lebih tenang dia kalau enggak lihat wajah anaknya. Dia ketika dia mau menyembelih, maka Allah perintahkan cukup. Dan Allah ingin memuji saja. Bagaimana bentuk pengorbanan? Bagaimana bentuk sungguh-sungguh Nabi Ibrahim? Kemudian digantilah dengan seekor kibas. Nabi Ismail tidak jadi disembelih, kasih seekor kambing, sembelihlah kambing. Yang disembelih akhirnya kambing. Allah sebutkan dalam Al-Quran ini banyak sekali kisah-kisah Bani Israel. Kenapa? Banyak sekali ibrah dan pelajaran yang bisa kita ambil. Kita diperintahkan oleh Allah, terasa berat, kerjakan. Ini hanya ujian kecil. Nah, di balik itu Allah, kalau kamu mengerjakan apa yang terasa berat, kerjakan, ada hikmah yang besar di balik itu. Kerjakanlah. Ikhwatifillah, jangan takut mengorbankan tenaga, mengorbankan harta kita, waktu kita di jalan Allah. Jangan takut, Allah tidak akan sia-siakan. Summa innahu amarakum bitaubah. Kemudian sesungguhnya Allah Ta'ala meminta mereka untuk bertaubat. Ala lisani nabiyihi, melalui lisan nabinya Musa alaihissalam. Di ayatul ba'dukum ba'da, agar mereka saling membunuh satu dan yang lainnya. Fa'afallahu ankum, maka Allah pun mengampuni mereka. Bisababi zalik, melalui disebabkan dengan yang demikian itu. La'allakum tashkurun, agar mereka bersyukur. Ternyata sayang, Bani Israel yang sudah dimaafkan oleh Allah tidak bersyukur. Masih belum mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masih belum mau dan tidak mau beriman dengan Al-Qur'an. Maka Allah rendahkan dan Allah hinakan mereka sampai hari kiamat, sampai hari ini dan sampai seterusnya. Ini akibatnya tidak bersyukur, tidak beriman kepada Nabi Muhammad, tidak beriman kepada Al-Qur'an. Akhirnya mereka pun direndahkan dan dihinakan. Sehingga sampai saat ini selalu ribut mau menguasai Palestina, enggak pernah berhasil sejak dulu sampai sekarang. Sejak zaman Nabi mereka sampai sekarang, bentuk penghinaan Allah kepada mereka yang tidak bersyukur dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Adanya Rasul itu diikuti, adanya kitab Taurat itu dipelajari. Maka kita ambil pelajaran, ikhwati fillah. Adanya Nabi Muhammad kita ikuti ajaran beliau. Adanya Al-Quran kita pelajari, kita fahami, kita amalkan. Semoga kita termasuk hamba Allah yang bersyukur. Jangan seperti Bani Israel, jangan seperti orang-orang Yahudi yang tidak bersyukur, sehingga Allah rendahkan dan Allah hinakan. Ya khotibillah rahimani wa rahimakumullah jami'an barakallahu fikum. Dan juga di antara faedah yang bisa kita petik dari kisah-kisah Bani Israel ini, kenapa banyak sekali kisah tentang mereka? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama qol, beliau bersabda, latattabi'anna sanana man kana qablakum sibran bi sibrin wa zira'an bi zira'in hatta dakhulu juhra dabbin la dakhaltum. sungguh-sungguh umat Islam ini akan mencontoh orang-orang sebelum mereka, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai-sampai kalau orang sebelum mereka masuk ke lubang biawak, niscaya umat Islam ini akan ikut-ikutan masuk ke lubang biawak tersebut. Maka para sahabat bertanya, Al-Yahud wa Nasara ya Rasulullah, apakah yang engkau maksud adalah orang Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah? Faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Umat Islam ini akan mencontoh orang-orang Yahudi, akan mencontoh orang-orang Nasrani. Sampai-sampai kalau ada di antara mereka yang menzinai ibu kandung, ini akan mencontoh mereka. Sampai-sampai mereka masuk ke lubang dok biawak saja, umat Islam ini akan mencontoh mereka. Kita lihat perayaan-perayaan. Nah, mencontoh orang Yahudi. Nah, hukum-hukum, tingkah lakunya, perbuatannya, pakaiannya, modelnya, ibadah-ibadah umat Islam saat ini. Nah, pakai kembang api, pakai mercon ketika tahun baru, ketika hari raya Islam, ketika lebaran. Siapa yang mereka contoh? Sampai mereka menzina ibu kandung mereka sendiri. Umat Islam sudah banyak, sudah ada yang menzina ibu kandungnya. Kalau masalah durhaka, sangat banyak. Bahkan mereka seperti orang Yahudi dan Nasrani yang menghubungi istrinya dari dubur-dubur mereka. Umat Islam sangat banyak yang mencontoh mereka dalam semua sisi dan lini. Umat Islam ini banyak mencontoh mereka. Maka kita yang mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Rasul, maka jangan mencontoh mereka, Yahudi dan Nasrani. Jangan sampai kita dimurkai oleh Allah seperti orang Yahudi. Jangan sampai kita termasuk orang yang sesat seperti orang-orang Nasrani yang beribadah tanpa ilmu. Umat Islam harus beribadah berdasarkan ilmu. Ibadah yang kita lakukan harus ditegakkan di atas ilmu. Jangan kata ustaz, kata kiai, kata kelompok, kata organisasi. Jangan ikuti Al-Quran dan Sunnah. Bukan mengikuti kelompok, bukan mengikuti pak ustaz, bukan mengikuti pak kiai, tapi ikuti Al-Quran dan Sunnah. Dan ketika kita sudah tahu dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, kerjakan. Jangan seperti orang Yahudi yang tahu ilmunya, tetapi justru dia melanggar. Lah tahu dilarang syirik, sengaja mereka bikin anak patung anak sapi yang mereka sembah. Akhirnya Allah murka pada mereka. Sekalipun setelah itu dimaafkan, ternyata masih enggak bersyukur, sehingga mereka dihinakan oleh Allah Ta'ala. Maka kita ambil pelajaran. Nah, barakallahu fikum, hendaklah kita berilmu dan mengamalkan ilmu yang kita miliki. Nah, jangan sampai kita mengamalkan suatu ibadah tetapi kita tidak tahu dalilnya. Apakah ini perintah Allah? Apakah ini perintah Rasul? Kita enggak tahu. Nah, kalau kita masih mengerjakan ibadah yang kita tidak tahu ada dalilnya, ada perintahnya dari Allah dan Rasulnya, berarti kita orang yang sesat, mirip orang-orang Nasrani. Semoga Allah selamatkan kita di dunia dan di akhirat, diselamatkan dari berbagai macam fitnah, dari kesesatan dan yang lainnya. Dan semoga Allah selamatkan kita juga di alam barzah dan juga pada yaumul qiyamah, sampai kita berjumpa dengan wajah Allah dalam keadaan diridhoi. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu rahimakumullah.